Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsira, salatan wasalaman ala rasulillah, da'yan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah kekuatan iman dan kesehatan sehingga kita masih dapat mendengar kajian ayat demi ayat dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Dan pada hari ini kita telah sampai pada ayat 53 dari surah Al-An'am, surat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu aha ulai mannallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin." Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang kaya dengan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, "Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka?" Allah berfirman, "Tidaklah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya." Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 53 jelas terkait erat dengan ayat 52 ketika kaum kafir Quraisy merasa risih dengan banyaknya pengikut Nabi Muhammad yang beriman dari golongan miskin papa dan hamba sahaya. Mereka meminta bagaimana supaya orang-orang miskin ini disingkirkan agar bisa orang-orang kaya ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu pernah suatu ketika Umar bin Khattab mendahulukan, ketika dia menjadi khalifah, mendahulukan orang-orang yang miskin ini masuk menghadap dia, baru kemudian orang-orang mantan kafir Quraisy yang telah menyatakan Islam menyusul. Kemudian orang-orang mantan kafir Quraisy ini yang telah menjadi muslim ini berkata, "Ya, apa hebatnya mereka orang miskin lebih dahulu diterima Umar bin Khattab al-Khalifah daripada kami orang bangsawan dari kafir Quraisy, apa, dari kaum Quraisy?" Maka kata Nabi Muhammad, kata Umar bin Khattab, "Mereka telah masuk Islam lebih dahulu, maka Allah lebih mendahulukan surganya untuk mereka, dan saya pun sebagai hamba Allah mendahulukan memuliakan orang yang masuk Islam lebih dahulu dari Anda sekalian." Jadi di sini disebutkan pada ayat 52 intisari dari kajian kemarin, yuriduna wajhah. Mari kita berlomba-lomba untuk mencari ridha Allah. Miskin, kaya itu nasib. Rezeki di tangan Allah. Tetapi kita memiliki usaha yang sama dan kapabilitas yang sama, kemampuan yang sama untuk mencari menggapai mardhatillah. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencapai mardhatillah itu dengan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya orang kaya lebih bersyukur daripada orang miskin. Boleh jadi orang miskin lebih menikmati hidup ini dan merasakan keagungan dan kerelaan atas apa yang diberikan oleh Allah daripada orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana Ustaz Ardiansa melihat pernyataan Allah Subhanahu wa taala pada ayat 53 dari surah Al-An'am ini? Iya, saya melihat bahwa ini pandangan yang sangat picik ya. Kepicikan di dalam beragama yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sikap orang-orang musyrikin Quraisy, dan ternyata itu juga terjadi pada saat sekarang ini, berkesinambungan ya. Artinya ayat ini benar-benar ya menyentuh kesadaran kita yang paling dasar lah begitu, betapa sering sekali kemuliaan itu di tengah-tengah masyarakat karena dilihat dari pencapaian finansialnya begitu, karena pencapaian hartanya begitu. Dia mulia karena apa? Karena dia orang kaya gitu. Karena sering bantu ke masjid walaupun dia tidak pernah ke masjid begitu. Nah, jadi ini yang dibantah dari ayat ini begitu. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa kemuliaan itu bukan dengan harta begitu. Walaupun dengan harta bisa mulia, menjadi mulia. Nah, jadi sikap materialistis, money oriented ini sangat bertentangan dengan iman dan ajaran Allah. Begitu. Ketika seseorang itu selalu mendahulukan orang lain karena hartanya, ya, bukan karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau karena antrian. Nah, ini sangat bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kan ada sebuah kisah tentang Abu Nawas begitu ya, atau Abu Nuwas, yang ketika itu dia menjadi penasehat raja dan dia datang dengan pakaian biasa. Iya. Ya. Para pengawal pintu mengusir Abu Nuwas. Iya. Padahal ya. Staf ahli itu. Padahal ya. Staf ahli dari kerajaan begitu. Iya. Karena apa? Karena Abu Nuwas memakai pakaian biasa begitu. Iya. Tetapi begitu Abu Nuwas memakai pakaian kerajaan, ya memakai sebagai seorang petinggi kerajaan itu, maka mereka pun dari jauh Abu Nuwas sudah dipayungin dan disuruh masuk ke dalam. Padahal ya, orangnya itu-itu juga. Orangnya itu-itu juga. Dan sembari mencemoohkan para pengawal itu tadi, Abu Nuwas mengatakan, akulah yang orang kalian usir tadi. Barulah para pengawal itu tadi merasa malu dan menutup muka mereka, karena ternyata yang diusir tadi adalah petinggi kerajaan. Jadi selalu sekali kemuliaan itu karena dilihat dari pakaian, aksesorisnya ya. Bukan substansi daripada itu. Nah, itu yang terjadi di masa kafir Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala kembali juga menyebutkan kepada kita bagaimana sikap mencibir ya. Mencibir kepada orang-orang kecil begitu. Ah, kayak gini aja masa enggak bisa. Ini kan sering kita mendengar dari orang-orang besar begitu kan. Padahal ketika dia harus betul-betul turun ke lapangan, dia tidak dapat tidak melakukan mampu, itu ya, tidak mampu juga. Begitu. Mungkin itu, Ustaz Safiar mungkin bisa menambahkan bagaimana posisi syukur dalam kehidupan ini, sehingga ada pernyataan bahwa tidak sehat kantong itu bisa diatasi dengan rasa syukur. Syukur nih, Ustaz. Allah SWT. Saya rasa kalau kita lihat dari sisi-sisi kehidupan kita masing-masing, tadi sebelum-sebelumnya kita bahas udara yang gratis kita hirup, kemudian banyak orang yang beli oksigen sampai puluhan juta yang nggak mampu menghirup udara dengan sehat kan begitu. Kita yang diberikan mata penglihatan banyak ya, Ustaz, ya Ustaz Ardia, pakai dikurangin ya dengan kacamata minus, ini satu timbal balik ya, kan gitu. Bagi kita mungkin dari satu sisi kesenangan itu, saya rasa sampai kita, kalau kita yakin ya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah, kalau kita yakin ini benar, Allah pasti akan menambahnya gitu. Dalam tambahan Allah itu la azidannakum, bukan Allah menambahkan harta yang luar biasa, tidak. Mungkin ditambahkan Allah lebih syukur kita lagi, dijadikan kedudukan kita di mata Allah lebih luar biasa. Tapi kalau kita lebih mencenderungi ayat ini, Ustaz Zainal, kita melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sikap kita itu merupakan satu cobaan dari Allah, di mana Allah menghendaki dari kita yaitu untuk mengetahui sampai mana keteguhan ya, sebagaimana yang dipaparkan Syekh Mutawalli dari Syahrawi di sini. Allah mengetahui sampai di mana keteguhan dari orang yang beriman itu tadi. Kadang dengan kedudukan bisa dia lengah dengan keimanannya, kadang dia dengan titel dia lebih jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, lebih mendewakan akalnya ya daripada hati nuraninya. Kemudian di sini Allah supaya mengetahui lebih mana bagus derajat orang yang kaya tadi dibandingkan orang yang miskin, bahkan orang kantongnya kering ya. Kalau dia pandai mensyukuri nikmat Allah itu tadi. Itu saya melihat di situ, karena apa, keteguhan keimanan itu yang lebih berharga sekali kalau melihat kondisi kita pada saat sekarang ini. Iya, benar sekali Ustaz Safiar. Jadi sebenarnya orang yang sakit kantongnya itu harusnya bersabar. Itu kan normal, normal ya kan? Normal. Orang yang sakit di rumah sakit tergeletak pada saat ini, mungkin lagi mendengar ceramah kita, itu mungkin bersabar. Sabar itu sampai mana ini, Ustaz, sebetulnya? Tetapi beginilah hebatnya orang yang sakit bersyukur. Nah, kalau sabar itu sudah biasa. Ini sakit bersyukur, miskin bersyukur dia karena kemiskinannya. Terus habis itu apa? Susah dia, hancur semua bisnisnya, bersyukur dia. Karena apa? Mungkin saat-saat inilah saya bisa full all out untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sehat mungkin hanya waktu-waktu tersisalah saya beribadah. Sekarang di saat saya sakit, alhamdulillah Pak Ustaz khatam 30 juz waktu sakit katanya. Waktu saya tidak menjalankan roda bisnis lagi, saya bisa umroh untuk khusus beribadah kepada Allah. Jadi sebenarnya ada rasa-rasa susah itu, disitulah rasa-rasa kebahagiaan yang paling maksimal. Sehingga yang keluar adalah syukur, tahmid, tasbih, dan itulah merupakan puncak dari hanya sekedar bersabar saja. Masya Allah. Iya, kalau dilihat memang syukur ini sedikit, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syukur. Iya. Dan sangat sedikit orang-orang yang bersyukur itu dari hamba-hambaku. Nah, pernah suatu ketika ada seorang yang tawaf dan dia mengatakan Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang sedikit. Kemudian sahabat bertanya, kenapa kamu minta dari golongan orang-orang yang sedikit? Iya, maksudnya tidakkah engkau membaca firman Allah wa qalilum min ibadiyas syakur, bahwa sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Artinya dia minta dari menjadi orang yang sedikit dari golongan orang-orang yang syukur itu tadi. Nah, syukur ini memang sebuah apresiasi seorang hamba kepada bukan hanya nikmat seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, dalam artian sesuatu yang kita senangi, tetapi sesuatu yang mungkin kita tidak menyukainya pun kita harus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering lupa ketika kita mendapatkan kesenangan, tetapi kita selalu ingat dikala kita mendapatkan kesulitan begitu. Nah, jadi ingat itu kan sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin itu yang hilang daripada kita. Gitu. Ketika ingat kepada Allah itu hilang daripada kita, kemudian Allah memberikannya lewat suatu penyakit misalnya, ini kan suatu kenikmatan. Jadi seorang mukmin itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu melihat masa depannya itu dengan pandangan husnuzan, ya, dengan positive thinking, melihat kepada apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya itu dengan sesuatu yang berbaik sangka kepada Allah. Nah, inilah yang ada pada modal awal para sahabat terdahulu, seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan yang lain-lain, yang mereka tidak mengharapkan ya suatu kenikmatan duniawiyah, ya, sehingga mereka beriman itu bukan karena Muhammadnya, bukan karena apa yang akan mereka raih nanti setelah beriman kepada Muhammad, tidak, tetapi semata-mata karena keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa agama ini membawa kepada kedamaian, kepada ketentraman dan kebahagiaan. Itulah yang memotivasi mereka sehingga apapun halangan dan rintangan yang mereka hadapi, maka mereka akan menjadi orang yang kuat di dalam memegang teguh manhaj Allah itu tadi, begitu. Iya, di samping secara pribadi kita memang harus bersyukur atas musibah dan atas nikmat. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din, akan ada selalu ujian, orang kaya diuji dengan orang miskin di sekitar dia, apakah orang miskin ini membantu, apakah orang kaya ini membantu orang miskin atau tidak, dan orang miskin juga diuji dengan keberadaan orang kaya di sekitar dia, apakah orang miskin ini menyimpan rasa iri, dengki dan dendam sehingga merusak fasilitas yang dimiliki orang kaya ini, atau dia bersyukur atas kekayaan tetangganya sehingga kekayaan itu pun melimpah. Nah, ini bagaimana Ustadz Sapir melihat fenomena gap jurang kemiskinan dan kekayaan yang begitu melebar di kota-kota besar atau di Indonesia ini yang tidak bisa diantisipasi, tetapi Al-Quran memberi solusinya? Saya rasa itu kalau kita permasalahkan jadi repot gitu ya kan. Kita ngambil ngapain kita repot-repot gitu ya. Karena apa? Sudah memang jelas kalau semua orang kaya semua di muka bumi ini nggak bisa stabil dunia. Kan begitu. Maka memang dengan kuasa Allah kita tidak bisa masuk ke dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan ada yang kaya, ada yang miskin. Tinggalnya tadi kan gitu. Bisa enggak sabar orang yang miskin ini dengan kesabarannya? Bisa enggak orang yang kaya ini dengan apa? Saya melihat gitu. Ada yang orang kaya begitu luar biasa, mobil 5. Angkuh ya? Enggak, mobil 5 ya, Ustaz. Mobil 5, bahkan kadang-kadang dia satu hari ke bisa apa ya? Pulang balik Malaysia, Jakarta. Cuma saya lihat lagi kita berhadapan sama dia, makan kita bisa semua, dia makannya apa? Makan ketela. Itu kan saya rasa sudah saya rezekinya sampai di situ. Orang yang miskin itu seharusnya makan ketela ya. Kok dimakan sama orang yang kaya begitu luar biasa saya rasa. Jadi itu enggak bisa menutup kemungkinan. Alhamdulillah yang penting kita bisa menikmatin semua ini, itu yang harus kita apa? Yang memupuk apa tadi, sabar. Cuma sabar. Batasannya sabar ini Ustaz, saya melihat sampai di mana gitu kan. Bagaimana Ustaz Ardian saya melihat? Iya. Memang sabar dengan syukur itu sangat dekat. Orang yang bersyukur itu berarti orang yang sabar. Iya. Begitu. Orang yang tidak syukur itu pasti bukan orang yang sabar. Banyak orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah akhirnya korupsi. Iya. Kenapa dia korupsi? Karena tidak sabar, ingin cepat jadi orang kaya. Potong kompas. Iya, potong kompas begitu. Dia ingin menjadi seorang pejabat sehingga tidak syukur dengan jabatan yang telah dia miliki. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ya sikut kanan sikut kiri, jatuhkan orang lain. Dia ingin jadi ustaz terkenal dengan cepat, dia jelekkan ustaz-ustaz yang lain. Ini sering terjadi seperti itu. Karena apa? Karena tidak sabar. Ya, jadi syukur dengan sabar itu sangat dekat. Dan biasanya ya orang yang syukur itu ada sifat sabar pada dirinya. Nah, kalau kita melihat di sini juga orang-orang kafir Quraisy itu tidak syukur kepada Allah dan akhirnya dia tidak menjadi orang yang sabar begitu. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, waktu juga yang memisahkan kita, ada kesimpulan menarik dalam pertemuan kita di hari yang berbahagia ini. Ketika seorang sahabat kehilangan semua harta, rumah, istri, anak, semua sudah habis, dia berkata satu perkataan yang mungkin menjadi renungan bagi kita akan keagungan sabar dan kebesaran syukur itu. Lam yakun fi dini, dia berkata bahwa musibah, cobaan itu tidak menimpa agamaku. Artinya apa? Apapun yang hilang, bolehlah hilang, tetapi imanku tetap kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hilang iman berarti hilanglah segalanya walaupun kita memiliki segalanya. Hilang segalanya berarti kita telah memiliki segalanya ketika kita bersama dengan Allah sang pemberi nikmat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.